السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Kita teringat dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari sahabat Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sahabat ini mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Datang seorang pemuda kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pemuda ini Arabi, Badui. Badui itu orang pedesaan yang mereka tinggal di gurun pasir. Kerjaannya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan musim-musim yang ada. Dan kebiasaan dari tabiat mereka itu tidak malu apabila ingin bertanya, langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak basa-basi. Ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang badui tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahadtu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau adalah utusannya. Wa sallaitul khamsa. Kemudian aku menjalankan salat lima waktu. Wa addaitu zakata. Ketika datang musim mengeluarkan zakat, aku keluarkan hartaku. Wa sumtu ramadhana wa qumtuhu. Kemudian ketika datang di bulan Ramadan, aku menjalankan ibadah puasa. Tidak hanya itu, waqumtu. Aku menegakkan bulan tersebut. Yang dimaksud dengan menegakkan di sini berpuasa, ditambah dengan amal ibadah-ibadah yang lain. Famimman ana. Kata pemuda ini, ketika aku melaksanakan amalan-amalan di atas, aku ini termasuk golongan yang mana? Aku ini dikategorikan sebagai orang yang bagaimana? Dan apa yang aku dapatkan? Ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika aku mengamalkan perkara-perkara di atas. Bersyahadat, berpuasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat, dan salat lima waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan dua kalimat. Kata beliau, minas siddiqina wassuhada'. Engkau termasuk orang-orang siddiqin di muka bumi, dikategorikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang tidak berkata melainkan kebaikan. Ini di muka bumi. Wasyuhada, dan apabila mati, di antaranya ketika menjalankan ibadah puasa, mati dalam keadaan kita menahan makanan dan minuman karena Allah subhanahu wa ta'ala, dikategorikan sebagai seorang yang mati syahid fi sabilillah, diberikan ganjaran meninggal syahid fi sabilillah dan bukan di kancah peperangan. Ketika apa? Menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salah satu amalan dari hadis di atas menunjukkan kepada kita betapa besarnya ibadah tersebut. Kemudian pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Apabila seorang hamba berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya apa? Ikhlas. Bukan berpuasa karena untuk menurunkan berat badan, bukan menahan makanan dan minuman untuk supaya diet, bukan berpuasa untuk menjaga kondisi kesehatannya, tidak, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan ganjaran di sisinya. Illa ba'adallahu anhu wajhahu sab'ina kharifa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 musim. Ketika sampai pada hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 musim dijauhkan dari api neraka sebanyak 70 musim? Ini bagaimana? Di antaranya yang menafsirkan hadis di atas Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau berkata, masiratu sab'ina ama. Yang dimaksud 70 musim yaitu jarak perjalanan jauh selama 70 tahun. Kalau kita berangkat dari Denpasar jalan kaki selama 70 tahun akan sampai mana? Perjalanan yang amat cukup panjang. Allahu a'lam berapa jaraknya. Maka barang siapa orang yang berpuasa di jalan Allah, dijauhkan dia dari api neraka sebagaimana jarak orang yang berjalan selama 70 tahun. Kenapa disebut wajah di sini? Karena wajah merupakan panca indera di dalamnya yang paling peka. Kalau kita mendapatkan serangan, yang kita jaga terlebih dahulu biasanya apa? Wajah, kepala. Maksudnya di sini bukan hanya wajahnya saja, seluruh tubuhnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka atas amalan ibadah puasanya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperingatkan umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang banyak dan sekian hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan di antaranya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu pintu surga khusus tidak dimasuki kecuali orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang disebut dengan istilah apa? Pintu Rayyan. Yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Inna fil jannati baban yuqalu rahu Rayyan. Di surga ada satu pintu yang disebut dengan Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. Yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, tidak dimasuki selain daripada mereka. Fa idza dakhala ughliqa. Kalau orang-orang sudah masuk ke dalam pintu tersebut, ditutup pintunya. Fa'idha dakhala syariba. Maka barang siapa yang sudah memasuki pintu tersebut, dia akan minum. Faman syariba lam yadhba' ba'dahu abada. Maka orang-orang yang minum dari air tersebut ketika memasuki pintu Ar-Rayyan tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Diperuntukkan bagi orang-orang yang menahan dirinya dari dahaga, ganjarannya kelak diberikan minuman di surga dan masuk dari pintu Ar-Rayyan. Oleh sebab itu merupakan peringatan keras bagi umat manusia. Ketika datang bulan Ramadan tidak mau berpuasa. Oleh sebab itu para ulama mengatakan yang mengingkari kewajiban berpuasa maka dia telah kafir. Karena kenapa? Mendustakan Al-Quran. Karena kenapa? Mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan wajibnya puasa ini. Maka barang siapa yang mendustakan satu ayat berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an seluruhnya. Yang mendustakan hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti telah mendustakan sunnah Nabi. Bahkan tidak hanya itu, orang yang berbuka di siang bolong di bulan Ramadan dan dia bukan orang-orang yang mendapatkan uzur, bukan musafir, bukan orang yang sakit, bukan wanita yang haid, bukan wanita yang nifas, bukan wanita yang dalam keadaan hamil, dan bukan wanita yang dalam keadaan menyusui. Kemudian berbuka mengikuti hawa nafsunya dan dia sehat. Ini berat hukumannya. Dalam sebuah hadis, kita tutup dengan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Bainama ana na'im, akhadha bidub'i rajulan." Ketika aku tertidur, aku ini bermimpi. Dan sekali lagi mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, na'am para hadirin, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Dan ini merupakan kesepakatan di antara para ulama. Mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ilham. Merupakan wahyu. Ketika aku bermimpi didatangi oleh dua orang. Siapa dua orang ini? Malaikat. Di atas bentuknya dua orang laki-laki. Fa'akhadha bi dhub'i. Kemudian menarik dua lenganku. Fa'ataya bi jabalan wa'ra. Aku ditarik sampai mendapati suatu bukit yang terjal. Suatu gunung yang tinggi. Ditarik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan paksa. Kemudian kata dua malaikat tersebut mengatakan, "Is'ad. Wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, naik." Melihat gunung yang terjal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la utiku." Aku tidak mampu. Aku enggak bisa. Jalannya terjal. Gunungnya tinggi. Kata dua malaikat mengucapkan, "Sanusahiluhu lak." Kami akan mudahkan bagi engkau. Kami akan menolongmu. Fasa'at. Kami pun menaiki gunung tersebut. Fa'idha bisawadil jibal. Ketika kami sudah sampai di pertengahan gunung. Ketika kami sudah sampai di gelapnya gunung. Fa'idha bi'aswatin syadidah. Kemudian kami mendengar suara gemuruh yang amat sangat nyaring. Suara yang keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang karim, yang rahmat kepada umatnya. Melihat suara keras tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa iba dan penasaran. Mengatakan, "Ma hadhihi al-aswat?" Ini suara siapa? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka berbuat? Kata dua malaikat mengatakan, "Hadza wa'u ahli an-nar." Ini merupakan suaranya penghuni api neraka. Ini merupakan suaranya penghuni api neraka yang Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Diperdengarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'adna, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Fa'idha biqaumin mu'alliqina bi'arakibihim. Kemudian kami mendapati suatu kaum yang mereka bergelantungan di atas tumitnya. Tumit di atas, kepala di bawah. Musyaqqaqatan asdaquhum. Kemudian bibir-bibir mereka dirobek. Mulut-mulut mereka disobek. Tazilu min ajdaqihim dama, yang mengeluarkan darah dari kedua ujung bibir-bibir mereka. Melihat pemandangan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haula?" Siapa mereka? Apa yang mereka berbuat? Apa yang mereka amalkan? Kedua malaikat tersebut mengatakan, "Haula'i alladhina yuftiruna qabla tahullati shaumihim." Mereka adalah kaum yang berpuasa dan berbuka sebelum waktunya. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa dan berbuka sebelum waktunya. Disobek mulut mereka oleh para malaikat yang mengeluarkan dari mulut-mulut mereka darah, ini azab bagi orang-orang yang senantiasa berbuka dengan tanpa uzur, mengikuti hawa nafsunya. Ini orang yang berpuasa kemudian berbuka sebelum datang waktu maghrib. Lantas bagaimana bagi orang-orang yang sama sekali tidak berpuasa, wa na'udzubillah. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala afwan menjauhkan kita semua dari berbagai macam azab-azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi orang-orang yang senantiasa menyelisihi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.